بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة السابعة utawi makalah kang kaping 7 wasalasuna lan 30 iku an aliyin dan critakaken saking Sayyidina Ali karramallahu wajah waradhiyallahu anhu annahu sedune Sayyidina Ali iku kala dawuh sapa Ali salasun utawi perkara telu iku yazidna nambahi apa salasun fil khidbi ing dalem apal fidhni tegesi ing dalem ati wayudhi benalan bisa ngilangaken apa salasun al bulwoma ing riak utawa dahak wawate bulwom iku ahadut mabai'i salah sijine pira-pira watek al arba'ati kang papat wa ya utawi arba'ah iku al bulwamu riyak lendir dahak wadamu lan getih wasauda ulan empedu ireng wasofro ulan empedu kuning rupane telu asiwaku siwakan wasaumu lan poso waqira atul qur'ani lan maca al-qur'an makola ingkang kaping 37 dipun critakaken saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah piyambakipun dawuh ana barang telu iki iso nambahi gelis apal karo ilmu-ilmu sing dipelajari. Tiga niki di samping gelis apal nek ngaji gelis iso niki saged ngilangaken lendir-lendir dahak. Riak-riak sinten kene tenggorokan. Napa kok ngoten mergo wongku nek kegelen kakean riak biasane duwe lara budhek muring-muringan. Nah obate ngene telu niki nggih. Kranten menungso niku nggih sing saged nyitak watek, watek keras. Watak niku nek cara Imam Ghazali maceme menungso niku wateke enten sekawan. Enten watak paling sae, enten watak sae, enten watak awon, enten watak paling awon. Sing paling sae niku watak gampang nyepuro gak gampang emosi dadi sariul afwi wabatiul godok cepet nyepuro angel muring-muringe muring-muring lu kudu gak iso nyepuroan gak muring-muringan nah iki paling sae angel golek wong ini angel nyepuroan gak muring-muringan niki paling ngono. Nomor nomor loro sariul ghadab wa sariul afwi. Gampang muring-muring ya gampang nyepura, iku api cuma gak paling. Gampang emosi tapi gampang mari. Dadi koyok-koyok ambek bojoku rong dina pisan tukaran. Tapi yo mana ae bojone. Wesuk mari tukaran bengi mari. Ya apa dek esuk mangan jane aku kadung brepeng-brepeng TV-TV tak banting lemari tak jejek kendi tak banting wis sepurane sing akeh lah saiki konae tak banting. Niku wateke gampang emosi ya gampang nyepuro. Niki watek sae tapi mboten kathik paling. Nomor 3 enten watek awon tapi mboten paling. Bati ul ghadab wa bati ul afwi. Yo gak muring-muringan, yo gak nyepuroan. Dadi yo gak patek muring-muringan, yo gak patek nyepuroan. Iki watek ngene iki elek watek ngene. Gak tahu tuh mon gegere moro pegatan nae. Lho ngene iki lho gale. Gak patek muring-muring wong iki rek klentam-klentem barang kesalahan poisan dil ngono ae pak patei pak wis. Lho wong ngene iki yo elek ngene iki. Atuk sing gampang muring-muringan gampang nyepuro timbangane gak muring-muringan kejentok pisan wis plak katiplak. Sampeyan ngerti plak katiplak? Tidak ada maaf bagimu lah iki angel ngene iki wis. Satuk sing goreh kok mang wis. Mari geger-geger-geger bobot. Wong kadang-kadang mari kumpul bojone durung ngatur sewu tukaran. Lho rambuke dik jono pi luwe geger lho kok isane. Masyaallah, apik ngene iki. Lah sing iki mang elek iki. Watek ingkang nomor sekawan niki paling awon, cuma akeh wong duwe iki. Sariul ghadab wa batiul afwi. Gampang muring-muring nyepurane wangen. Dadi nek kadung geger iku wis gak urup ambek basekane. Gampang emosi tapi yo gak nyepuroan. Lah wis angel lah wong ngene iki wis elek pol ngene iki. Muring-muringan. Nek kadung muring-muring baseke tok sak minggu. Sampeyan bakne duwe bojo ngoten nggih sing sabar. Jadi mungkin tempat lampu hijau geger. Bahasa aneh tok niki tempat lampu hijau. Mungkin nek lampu abang, wawo tapi abang. Mungkin nek tempat hijau geger maneh. Nyep leliye iku sampai sak minggu. Barang lele abang maneh dadi gak koper. Lobekne duwe bojo ngoten nggih sing sabar. Mungkin biasae wong diparingi rezeki, napa diparingi bojo kaya ngoten ku rezekine tambah kathah biasae. Dadi wong ku nek diparingi bojone kok keras, gampang muring-muringan, biasae rezekine tambah kuatah. Nggih, ngoten pancene dicoba karo Gusti Allah. Lah, umume wong sing rezekine gak patek akeh ku biasae bojone manut. Wis 15 tahun iki basa terus sing wedok mek silanang. Mulai rezeki ini rodok mbambet ini ya pokoro kenaan ini Gusti Allah ini modeling ngoten kapan teko si segi bojo wani nyusahno sing lanang tiba hiburan rezeki ini kata lu sampai pikir-pikir kira-kira sing karai rezeki ku akeh ki bojo ku wani kira-kira lu ngono jadi mulai diadakan tawazun pertimbangan. Mungkin sing arakno awak enak iki ya bojo iki rasane. Ya wong bojo mosok terus keras lah ya kala-kala ya telendo ngono. Wong iki Mas berbicara masalah watek. Lho sing nyintak watek dadi keras dadi gak keras dadi nyepuroan gak nyepuroan niku macem enten sekawan niki unsure. Unsure enten sekawan iki lha milo kapan riyak niki saged dipun icali, empedu ingkang ireng niki saged dipun dandosi, lajeng watek sing mboten sae niku saged dikendalikan. Yo masih gak duwe watek sing nomor 1 yo, nomor 2 mung gak apa-apa. Nggih, tegese yo napa yo bapak lah gampang muring-muring tapi gampang nyepuro. Geger yo geger tapi nek perkara mbobot gelek ngono ae ngono mek ning karepe iki. niki berbicara di luar kabeh. Napa rupane sing marakno gampang apal? Niki sering tau santri niku nedhi ijazah. Kula niki terus pundi yai, apalan kok angel iki sakete gampang ngaji niku yo napa? Niki nek Kiai Husain Iksan ngijazahi kongkon maca ngene wae sing kula waca nggih awale ngaji niku wae. Dadi nek kate ngaji kongkon maca Rabbishrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Niku lak dongane Nabi Musa. Mergo Nabi Musa niku pelat, mergo cilikane mangan mawa. Mulai ndonga Rabbishrohli sadri. Ya Allah panjenengan jembaraken dodho kula. Wayasirli amri. Urusan kula panjenengan paringi gampil. Wahlul data milisani kula niki Gusti nek ingin cantenan gretoli. Sampun kersakaken sing enak kaya lesane Kyai Mudzakir. Kyai Mudzakir ulah kaya ana uline ngono alambene. Gak patek ngretoli. Di wahlul data milisani yaqau qauli supados masyarakat makin saged paham kali wicantenan kula. Ndonga yang Allah. Lajeng ditambahi Allahumma syahid alaina kulla asir. Ya Allah, sampean ketingalaken barang sing angel-angel supados gampil. Rabbi yasir. Panjang paringi gampil wala tu asir mboten angel-angel ngaji nggih gampil maca Quran nggih lancar urusan sembarang kali ini gampang. Rabbi jud ilman, ya Allah kula panjang paring ilmu wa fahman gampang paham, wa aqlan akal sing cerdas, wa yaqinan keyakinan yang mantep. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana. Iki dongane malaikat ya. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Niku nggih nek diwiridno ben mari sembahyang ya gelis iso ngaji, nek gelem ngaji tapi. Lah nek wiritan tok gak ngaji yo padha karo bis gak dipasang rudo disurung tambah ambles. Ndonga tok tapi mau ngaji padha karo bis gak ana rudone disurung tambah ambles. Ingin iso ngaji tapi mau belajar ya iso pinter nek ana gagak putih utawa jaran sing ana sungune ya gak ana gak iso. Nomor siji napa sing marakno cerdas? Asiwaku siwakan sikatan padha mawon nggih. Siwak sikat niku sami pokok endi barang sing kasar geng rejeki untu iku jenenge siwak. Cuma pilihane Kanjeng Nabi kayu arok. Kayu arok niki enggak ada keistimewaan mboten gampang basin. Nek kira-kira telung dino insyaallah nggih mboten basin, tapi nek dijarno setengah wulan nggih nggih padha mawon, keterlaluan lah. Mulai panjenengan nek duwe siwak nggih diumbah sak minggu pisan diumbah, aja dicuwarno sampe basin. Kadek siwak niku ngeten lho nggih. Siwak iku kudu golek barang sing kasap. Lah kayu arok niku nggene tengah niku niku enten serati kaya dene sikat ngoten, kaya kuas ngoten. Wong kadang siwakan dijarno alus. Ya padha mbek gak siwakan klotak-klotak tok. Niku kudu di kulite dicali lajeng dipun obat abitaken ngeten lajeng metu kaya sikate niku disek sek sek ngono kaya polisi Mekah ngono ngalor ngidulnya sak siwak polisi nggih Mekah Medina nggih polisi lho tesane siwak aduh tak sampe nek lunga kaji jange warno polisi-polisi kok nggowo siwak aku dadi niku sampe kasape niku sampe oleh jari Yai Imron Hamzah masih yo gak kayu arok pokok di barang kasap masih driji-driji pokok kasap gak apa-apa kaya drijine sing biasae Daud biasae tukang-tukang kayu tukang Atur ku sing grijine sing kuwasat niku niku damel sikatan nggih nggih ing srok srok srok sami mawon nggih cuma ambune rek nggih katik segone jagung tepak wis niki pun hasil siwak niki monggo gak penting lho gak diomongno lho temen niki meh wajib laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak jadi kan tapi aku pak khawatir memperberat umatku kalau tak wajib no siwak kadang khawatir kabur dan tidak berarti meh wajib tapi rok atani bisiwakin khairun min sab'ina rok atan bila siwakin rong rekaat siwakan niku ganjarane langkung ageng timbang petung puluh rekaat boten siwakan. Cobi mek ngeten to. Lho. Masih gawe sajadah ten serban. Niki ngeten iki rong rekaat, ganjarane gedhe loro iki timbang 70 sing gak ngene iki. Apa kok gak mlaku? Mergo perintah. Cobi ngeten iki wae ya ganok sak pertelon sing siwakan. Sampeyan nggih tayai, aku mah yo lali ya tadi. Aya iki lho kiyaine lali ndane sing gak kiyai gak tambah nemu. Mulai ngaji niki yo ngilingno sing ngaji dhewe terutama. Nggih monggo dilakoni bareng-bareng. Lah iki kanca-kanca sing gak ngilungo kaji sang wong siwak sing akeh nek mule jange. Nek perkara siwake ngono nggih omahe wong-wong umbru cuma yo gak digawe. Iki saking pentingnya siwak. Tur siwak niku nggih, padhiae siwak gak gampang loro untu, gak gampang loro mripat. Ngoten lho. Terus gak gampang riake akeh, gak gampang watuk. Iku siwak. Apa maneh kadek disampurno nganggo Pepsodent, saya adalah gigi. Membutuhkan disikat dengan Pepsodent. Ngono. Tapi gak oleh ngomong ini gitu. Aku ini duduk sponsor. Wasaumu lan poso. Poso. Poso sunat, poso wajib. Pokoke siwakan poso niki marakno cerdas. Mulai arek pondok-pondok niku nek kepingin gelis apal, aja lali sikatan siwakan. Aja lali poso Senin Kamis. Poso niku sing apik dhewe nek poso sunat Daud. Sedina poso, sedina mokel. Sedina poso, sedina mokel. Iki abot iki timbangane poso Ramadan. Abot iki timbangane poso terusan. Mergo gak lanyah-lanyah. Serotok lanyah sedino meni gak poso maneh. Niku posone Nabi Dawud. Nek mboten saged ngoten Senin Kemis. Kanjeng Nabi niku poso Senin Kemis. Gak tau gotang selawase gesang Rasulullah. Kula sampean iki ditelopo. Maca Quran yo gak teteh, sembahyang yo gak tumakninah, poso Senin Kemis yo gak. Iki lho njaluk swarga nomor piro? Kublu etok licin. Nek delok serbane mawon kaya iya-iya, lak ora ndang. Poso Senin Kemis. Iki marakaken cerdas. Nomor 3 waqira atul Quran. Maca Al-Qur'an. Maca Quran niku nggih pun ndeng-deng nak ngoten, nggih titik-titik pokok ajeg ben mari sembahyang sak lempir, ben mari salat sak lempir, berarti sedina sewengi 5 lempir. Kapan rong dina sak juz, sak wulan 15 juz, rong wulan khatam. Sak lempir lho ben mari sembahyang rong wulan lho khatam. Dung ini ki ana lho sing guru. Urip kae cilik sampe meh mati durung tau ngatamno Quran iki ya ana ya akeh. Bekne lho iku. Kae cilik sampe meh mati durung tau ngatamno Quran balas. Ya iso maca Quran, lek gak iso gak main itu. Sing iso. Langganan tok biasa aja. Surat Yasin. Surat Waqiah. Surat Tabarok. Surat Yusuf. Niki nggih. Ngono-ngono nek gelem maca Quran timbang gak. Tamak sing sae niku diurut, salempir, salempir, salempir, salempir. Imam Syafi'i niku nek wulan Ramadan niku ngatamaken Quran niku ngantos swidak khataman. Lho Imam Syafi'i nek biasa-biasa nih bandino khatam Imam Syafi'i, bandino. Kula sampean iki lho nek didelok wong kaya ngono-ngono kuwi awak-awak niki umah nomor piro awak-awak. Siwakan monggo dilakoni nggih. Dilakoni siwakan. Sampeyan niku no ganjarane wis apa-apa lah, jane imane di tingkatan ganjaran. Rong rakaat luwih gedhe timbang 70. Poso Senin Kemis. Poso kalah mbek Pak Habibi. Maca Quran. Monggo dikulinakno. Saat niki Quran digowalakno kaya cilik-cilik dipelajari maca Quran. Sing luweh wangel maneh nek wis iso maca. Gak rumanane gak apa-apa. Quran iku masih gak ngerti karepe mboten apa-apa pokok fase. Lah nek mboten fase ya njaluk awu. Quran. Iku terus belajar tok mari ngono gak diwaca. Luwe gurune kudu luwe maca, kadang-kadang malah dadi guru Quran gak gelem maca Quran. Terutama sing dadi ketuan anu mabin tambah luwe nemen macane iku. Soale iku dadi ratune Quran sak kabupaten. Nggih. Majelis pembina iki lho. Nggih. Lah kudu luwe tekun niku. Nek iso hafal. Apal ya diwaca, apal tok gak diwaca ya percuma. Wal maqalatu saminatu wa salasuna sama kolangka. Utawi maqala kang kaping 38 iku angka bil akhbar. Dan critakaken saking sahabat Ka' bil akhbar. Aimal ja'il ulama itu kesinggon ngusine ulama minal Yahudi saking wong Yahudi. Aslama manjul Islam sapa Ka'bul Akbar fi zamani Sayyidina ing dalem zamane Gusti kita rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'bul Akbar niki asale wong Yahudi, wong alim, ulamae wong Yahudi, tempat mengadu para ulama-ulama Yahudi padha mengadu yang sahabat Ka'bul Akbar. Dereng-dereng sahabat niki. Mergo Islami Ka'bul Akbar niku zamane Sayyidina Umar. Jadi pemerintahan Umar ya mbakipun masuk Islam. Wong Yahudi alim. Dawe pun Ka'bul Akbar mekaten. Al-husun lil mukmini minas syaitani salasun. Utawi piro-piro benteng lil mukminina keduwene wong mukmin minas syaitani saking setan iku salasun telu. Benteng sing kanggo nulak godane setan, pengeridune setan niku enten 3. Iki penting. Cek gampang diganggu setan. Minal khisali saking pira-pira perkara ayilati tegese kang tamna ugang bisa nyegah apa allati almu'minina e wong mukmin kabeh. Wa taqwadhum lan bisa ngrekso ing mukminin minas syaitani saking setan apa salasun. Allati utai perkara tamna ugang bisa nyegah apa allati almu'minina. Wa taqwadhum lan ngrekso ing mukminin minas ngrekso apa allati ing mukminin minas syaitani iku salasun telu. Wal hisnu tembiki dipun critakaken bentenge ana telu. Apa sih benteng iku? Wal hisnu dai kang aran benteng, wayo benteng iku al makanu panggonan. Al-murtafu kang dhuwur, alladzi kang yamna'u kang bisa nyegah apa, alladzi al-adwa ing musuh. Benteng kuwi bangunan sing dhuwur sing kenek kanggo nulak musuh nggih, pun sampean pun semerap. Kaya nggih Banten niku bentenge Sultan Hasanuddin dari enter. Wal husnu tangkang aran benteng. Aidon iku asilahu pedang. Enten setengah kitab nerangno sing darani benteng ku pedang. Kama fil asasi kaya keterangan ing dalam kitab asas. Nomor siji al masjidu hisnun. Utai masjid iku benteng. Bentenge setan, tapi setan ku gregeten ambek masjid. Lha opo kok ngono? Li anau krono sak temeni masjid iku mahal lubagirina panggonane wong kang dikir kabeh wal malaikati lan pira-pira malaikat. Masjid niku nggone wong dikir, nggone malaikat. Mulai masjid iku bentenge kanggo bentengi setan. Tapi setan yang nyelutu wae ngene iki wae. Mulai nek baris sembahyang niki sing rapet cek gak dileboni setan. Ngeten iki setane nggih nyelutu sian padha mawon, tapi gregeten mek masjid. Mergo masjid niku kanggo zikir nggone malaikat. Malaikat ning dene masjid iki mbok lah ngeten iki malaikat lak kok wadah sampean mboten semerak. Malaikat sing kluyur-kluyur golek wong ngaji ngeten iki menggok ngeten sret tengok-tengok ngeten lho ngaten. Sing malaikat bagane tapi dosa leren ngono alun-alun ngono nganggur tengok-tengok ngono sing malaikat bagane amal apik ngono masih ngeten iki malaikat iki sumerah kula ngomong ngeten iki bener benokan ngono iki nomor loro wa zikrullah iku hisnun benteng, zikirnya Allah itu ya jadi benteng. La siyama apa mana, la haula wa la quwata illa billah. Baina syaitona moko sak temene setan iku yang kobibu, delik sapa setan, yahtafi tegese singidan sapa setan, wa yata'akhkharu lan mundur sapa setan, idza sami'a rikalani krungu sapa setan, zikrullahi ta'ala zikir maring Allah ta'ala. Setan niku nek krungu wong zikir niku mlayu. Nek krungu wong azan niku mecicat lakon 500 kilo mek ngentut gwedhe. Allahu akbar, Allahu akbar. Niku kupinge tuh bau tetu mecicat lakon 500 tahun. Mboten kilo, lakon 500 tahun ambek kupinge dibuntuti ngontot gwedhe isane gak krungu wong azan ya apa nek azane enak tambah nemen gedhe ning tute lan nek azane gak enak ngono ya mek grup nyebar eh variasi ning ngomong nek kadise ya gak sampai teko sak mono lho la haula wala quwata niki nek diwaca ping 1000 jadi asrore istighosa diterangno. Sapa wonge duwe utang akeh dalane nyaur gak ana maca sak bendina ping 1000 insyaallah gelis nyaur. La haula wala quwata illa billah. Iki nek genyar utang. Lu sing mantep, sing mantep. Jombo mantan wiritan wonten loro sing duwe mara. Sing utangin seakan ke sampean iki usahane kaya ngeten pun bebas mawon Pak alhamdulillah lho ngono lho sampean wiritan nek utang temen ping 1000 bendino ngeten iki nek wong utang temen digatekno lho ngeten iki temen lho nek jake sing utang ngene digatekno kula iki gak guyonan kula iki sampean maca gene asrarul istighosah kenyar utang ping 1000. Nomor keluar kira'atul Qur'anu lan moco Qur'an utai moco Qur'an ku khusnun dadi beteng la siyama apa mana ayatul kursi utai ayat kursi kama koi barang wakang tema kumu jarabun wusmu jarab Ayat kursi ini ku masya Allah enten gon setan-setan ngoten nggih sampean waca mlayu setan. Sampean manggoni omah sing angker waca ayat kursi. Kadenge wiwit wis gak katik menyang-menyanan ubung ngono ayat kursi ngono ae. Ngene gak gelem mlayu kursi ini antem no. Ayat kursi niki sing bae sahabat Ka'bul Akbar ngoten nggih. Telu niki termasuk kanggo bentengi gudane setan. Napa wau? Nggih menika nomor setunggal masjid, nomor loro ngekengkeno zikir, nomor telu nggih menika maos Al-Qur'an, luwe-luwe ayat kursi. Muga-muga saged nglampahi napa ingkang kula aturaken ten kitab niki. Nggih, mengkaten warawuh ingkang kula hormati kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten, muga-muga ngaji iki dibarengi ana hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.